Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan ya dalam tafsir Ibn Kathir, tepatnya pada akhir surah Al-Mulk. Akhir surah Al-Mulk. قوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, bagaimana menurut kalian jika Allah membinasakanku dan orang yang bersamaku atau bahkan merahmati kami, maka siapakah yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang sangat pedih. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Allah ar-rahman yang maha pengasih dan penyayang. Kami beriman dengannya dan atasnya lah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan kelak kalian akan tahu siapakah yang benar-benar di dalam kesesatan yang sangat nyata. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Bagaimana, katakanlah bagaimana menurut pendapat kalian jika di waktu pagi atau esok tiba-tiba mata air kalian itu mengering. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang bisa memberikan kepada kalian air yang memancar ya tiada henti. Dalam ayat ini khawna fidina azakumullah masih tentang ya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir musyrik al-jahid. Allah berfirman qul ya Muhammad li haula'il musyrikina billahi al-jahidina li ni'amihi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin yang berbuat kesyirikan kepada Allah, yang berpaling dari mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Bagaimana menurut pendapat kalian jika Allah membinasakanku dan yang bersamaku atau justru merahmati kami? فَمَا يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapakah yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang pedih? أَيْ خَلِّصُوا أَنْفُسَكُمْ. Urusilah diri-diri kalian. Urusilah diri-diri kalian. فَإِنَّهُ La mungkina lakum minallahi illa taubah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah kecuali taubat wal inabah, kembali, war rujuu ila dini, dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Jika kita ingin mulia dunia akhirat, ingin selamat dunia akhirat, maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, dan kembalilah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum wuqu'u ma tatamannawna lana min al-'adzab wan nakal, dan tidak akan bermanfaat bagi kalian ya apa yang kalian angan-angankan bagi kami dari azab dan kebinasaan. Ya, yaitu orang-orang kafir justru mengharapkan neraka itu bagi orang muslim. Oleh karena itu mereka menggelari ya Nabi Muhammad dan yang mengikutinya sebagai orang-orang gila, orang-orang yang sesat, dan seterusnya. Ya, fasawa'un 'adzabana Allah aw rahimana fala manasalakum min nakali wa 'adabi al-alim al-waqi' bikum. Sama saja, kalaulah Allah akan mengazab kita atau merahmati kita, sama saja. Kalaulah Allah menghendaki ya Allah menyiksa kita ataupun memberikan surga kepada kita, maka tidak ada celah bagi kalian untuk mendapatkan kemurkaan Allah, azab Allah yang sangat pedih yang pasti kalian dapatkan. Jadi enggak usah ngurusi kami. Kami diazab atau dirahmati itu tidak merubah keputusan Allah akan menyiksa orang-orang kafir. Jadi sini fikih ya. Ketika kita menerima nasihat, itu jika kita itu jangan balas pemberi nasihat tadi. Jangan melihat, lah kamu saja begitu, kamu saja begitu. Nanti nasihat itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Misal ya, ikhlaslah dalam sholat. Kemudian kita jawab, udah kamu aja belum bisa ikhlas, nyuruh-nyuruh saya ikhlas. Akhirnya apa yang pertama? Dia enggak akan menerima nasihat tadi itu. Diharamkan atasnya ya taufik dari Allah, yaitu manfaat daripada nasihat tadi. Jadi nasihat ya walaupun datang dari orang yang tidak baik sekalipun yang kita tahu aib-aibnya, tapi kalau itu benar nasihat dan memang kita salah, yaudah terima saja. Terima, terima saja. Ya, tidak usah kemudian justru membalas dan mencari aib daripada saudara kita. Kalau caranya seperti itu tidak akan kita bisa mendapatkan manfaat dari nasihat tadi. Ini penting ya, ini penting sekali nih, karena kebanyakan kadang orang itu mencari uzur bagi dirinya. Balil insan 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan setiap manusia itu ya lebih tahu dirinya, walaupun dia banyak alasan. Tapi dia tahu dia salah, dia maksiat, dia dosa. Hanya saja kebanyakan alasan. Ya. Tsumma qala ta'ala kul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami beriman dengannya dan kami bertawakal atasnya. Ai amanna bi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kami beriman kepada Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa 'alaihi tawakkalna fi jami'i umurina, dan atasnya lah kami bertawakal pada seluruh perkara-perkara kita. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah atasnya. Jadi ibadah dan tawakal adalah qarinan, bagaikan dua tanduk. Kalau ya seekor hewan tanduknya cuma satu, ya pincang dia. Maka dua hal ini harus berbarengan. Ya. Yang namanya ibadah dan tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jerih payah daripada usaha amal ibadah kita. Walihada qala fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak kalian akan tahu siapa sih yang sebenarnya sesat. Kalian menuduh kita sesat, siapa sih yang sebenarnya sesat? Nanti juga akan terbukti. Apa iya orang yang sholat tiap hari 5 waktu, melaksanakan syariat-syariat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, apakah mereka sesat? Apakah kemudian orang yang justru tidak sholat 5 waktu, berpaling dari Allah, melakukan kemaksiatan, masa mereka lebih mendapatkan petunjuk? Daripada perdebatan tiada akhir, masa maka di sini Allah mengajarkan fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Sudahlah, kalian itu nanti akan tahu sendiri siapa sih yang paling sesat di antara kita. Siapa sih yang sesat? Siapa sih yang benar-benar berada di dalam kesesatan? Aiminna wa minkum. Apakah kita, apakah kalian? Apakah yang menuduh, apakah yang dituduh? Waliman takunul aqibatu fid dunya wal akhirah, dan siapa yang akan mendapatkan akibatnya di dunia dan di akhirat? Oleh karena itu, sekali lagi sering kita sampaikan, kalau kita berdakwah, kita beramal soleh, siap disesat-sesatkan. Kalau ada orang mabuk, enggak diurusi, enggak dikatakan tersesatlah, enggak dikatakan ini. Tapi kalau ada justru orang yang memegang agama dari semenjak dulu pun sudah dicap sebagai sesat. Tinggal kita lihat yang ngecap sesat itu siapa. Kalau yang ngecap sesat orang enggak pernah sholat, ya itu balik kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Oleh karena itu sabar saja. Enggak usah kita terlalu memikirkan apa perkataan orang. Wa qala ta'ala qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra ay dhahiban fil ard. Ya. Katakanlah bagaimana menurut kalian jika mata air kalian itu tiba-tiba mengering? Ya. Orang tinggal di padang pasir, mata air satu kampung cuma satu-satunya tiba-tiba kering, kayak apa bayangannya? Ya, kita syukuri kalau kita masing-masing rumah kita punya mata air, punya sumur. Nikmat. Tetapi di Arab sana satu kampung mata airnya 1 atau 2. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba mata air tersebut hilang, kering? Zahiban fil ardi ila asfali. Ila asfala fala yunara bil khu'usil hidad wala sawa'id ashidad. Yaitu airnya pergi ditelan bumi sampai ke titik yang terendah, falayunalu bil fuusil hidadi, yang tidak bisa tembus oleh alat-alat bor sekalipun, walasawaidis shidadi, dan tidak pula bisa dijangkau oleh alat-alat yang tercanggih sekalipun. Sudah dibor 100 meter, 200 meter, 300 meter, 1000 meter enggak ada air. Kayak apa seperti itu masyarakat muslimin? Wal ghair aksun nabi. Ghair dalam bahasa Arab itu kebalikan dari nabi. Nabi itu mata air yang memancar. Kalau ghair atau ghaura itu mata airnya surut, hilang. Walihada qala faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang mampu mendatangkan kepada kalian dengan mata air yang memancar, aina bi'un sa'ihun jarin ala wajhil ard. Siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian mata air yang memancar, yang mengalir, yang mengairi seluruh bumi? Siapa? Aila yaqduru ala dzalik illallah. Yaitu tidak ada yang mampu untuk bisa mengeluarkan air tersebut dan mengalirkan ke seluruh penjuru dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadlihi wa karamihi an anba'a lakumul miyaha wa ajraha fi sa'iri aqtaril ardi. Di antara anugerah Allah dan kemuliaan Allah, Allah pancarkan bagi kalian mata air-mata air, dan Allah alirkan di seluruh penjuru-penjuru bumi. Subhanallah. Bihasbi ma yahtajul ibad ilaihi minal qillati wal kafrah. Sesuai dengan kebutuhan hamba, baik itu sedikit ataupun banyak. Walil walahul hamdu wal minnah. Hanya bagi Allah lah pujian dan anugerah. Demikian akhir tafsir surah Al-Mulk. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita lanjutkan kepada surah Al-Hasyr, ada beberapa faedah yang penting di sini yang kita ingin sampaikan di dalam tafsir Amrul Rahman, di tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Sulaiman Ibn Ibrahim Ibn Abdillah Lahib. Beliau memberikan beberapa kesimpulan terhadap ayat ini. Yang pertama, tasfiyatu uqulil musyrikin, rendahnya akal-akal orang-orang musyrik. Ya. Yaitu ketika mereka beribadah kepada selain Allah, la yamliku lahum nasra wala rizqa. Mereka, sesembahan-sesembahan tersebut enggak bisa menolong, enggak bisa memberikan rizki. Bahkan sesembahan mereka dibuat, patungnya dipahat. Bahkan sesembahannya itu dipersembahkan makanan, sembelihan-sembelihan. Dalam keadaan seperti itu, mereka sombong, ya, dari kebenaran. Mereka tahu yang memberikan rizki adalah Allah, yang memberikan pertolongan adalah Allah, tapi mereka persembahannya kepada jin-jin dan setan, atau jin gunung, jin laut, jin apapun, hakikatnya sama saja. Yang berikutnya, syaitani bainal mu'min wal kafir wal barra wal fajir. Perbedaan yang sangat jauh antara orang yang beriman dan orang kafir, antara orang baik dan orang yang jahat. Ya. Ciri orang yang baik, yang kafir dan jahat, yamshi mukibban ala wajhi, seperti orang yang berjalan dengan wajahnya yang tersungkur. Ya, sudah diterangkan kemarin, cara jalannya salah dan jalan tempuhnya juga salah. Cara berjalannya dengan wajah, jalan yang ditempuh salah, arahnya juga salah. Tapi orang-orang yang beriman, kama yamshi sawiyan, seperti orang yang berjalan dengan benar, mu'tadilan, arahnya benar, ala siratim mustaqim, jalannya juga benar. Cara jalannya benar, arahnya benar, dan jalan yang dipijaknya juga benar. Maka orang yang benar adalah ketika dia cara ibadahnya benar. Cara ibadahnya benar. Dan tujuannya juga benar, ikhlas karena Allah SWT. Dan yang dia tempuh jalannya itu jalan syariat, jalan sunnah. Bukan jalan bid'ah. Bukan jalan yang diada-adakan, bukan. Itulah orang yang baik. Yang dia ibadahnya benar, arahnya benar, ikhlas karena Allah, dan dia menempuh ya di jalan jalur yang benar. Tiga hal ini. Cara berjalan yang benar, arahnya benar, dan jalan yang dilalui juga benar. Nah, ini penting ya, dalam Al-Qur'an tadi disimpulkan demikian. Itulah orang yang mukmin al-bar, mukmin yang baik. Nah, kemudian imtinanullahi ta'ala 'ala an-nasi bi insya'ihim wa ja'ala as-sam'a wal absar wal af'idah, anugerah Allah yang tiada tara atas manusia dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan mereka. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan pikiran, dan Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk berusaha mencari rizki yang Allah sudah siapkan. Maka wajib kita bersyukur. Hanya saja qillatu syukrin ni'am. Ya, sedikit sekali orang yang mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian syukuri. Wa qalilu min ibadiyya syakur, sedikit sekali hamba kami yang mau bersyukur. Ya. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, faedah yang berikutnya, tadkirul khalq biqudratihi ala ba'thihim wa huwa alladhi nasyarahum wa farraqahum fil ardh. wa ilaihi hasyarahum wa jama'ahum wa alaihi hisabuhum. Yaitu mengingatkan seluruh makhluk, Allah itu maha mampu untuk membangkitkan mereka. Allah yang menyebarkan mereka di muka bumi, yang menempatkan mereka di seluruh penjuru dunia, dan Allah pula yang akan mengumpulkan mereka nanti di akhirat, dan Allah juga yang akan membagi-bagi siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya. Kemudian yang terakhir, wa nafidin asalamualaikumullah, bahwasanya takri'uhum wa ta'dzibuhum ya hakikian wa ma'nawiyan, bahwasanya orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dan ma'nawi, yaitu fisik mereka disiksa oleh Allah dan batin mereka disiksa oleh Allah, dihinakan oleh Allah, diejek oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka mengingkari ya, mengingkari hari kiamat. Kemudian Allah ya mengingatkan kembali, ini kan yang dulu kalian dustakan. Jadi batinnya itu menyesal, dan bahkan sakit fisik belum ada apa-apanya dibanding sakit hati. Ya kan? Sakit fisik sembuh, seminggu sembuh lah ya. Sakit hati setahunan ya. Tersinggung bertahun-tahun, bahkan turun temurun diwariskan ya, permusuhan yang diwariskan. Nah, kita lanjutkan dalam surat Al-Hasyr. Nah, surat Al-Mulk Al-Hasyr itu temanya jauh sekali beda nih. Jadi kalau Al-Mulk ya tadi ya tentang kebangkitan, tentang luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang kehidupan dan kematian, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sudah subhanallah juz tabarok ini selesai. Jadi sudah berapa juz nih? Sudah dua juz. Ya, berarti yang sini sudah hafal dua juz insyaallah. Nah, alhamdulillah sudah surah Al-Mulk. Berapa tahun ya? 5 tahun ada kayaknya. 5 tahun. Sabar, enggak apa-apa. Ya, Al-Qur'an saja 23 tahun. Baru selesai turun. Nah, baru selesai baru sempurna. Sehingga sedikit-sedikit ya ilmunya. Kalau kebanyakan nanti malah kita enggak bisa ngamalkan. Berat kitanya. Dikit-dikit. Kan kita masuk kepada tafsir surah At-Tahrim. Wa hiya madaniyah. Surah Tahrim ini madaniyah. Kalau Al-Mulk kemarin apa? Makkiyah. Kalau ini madaniyah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Ikhtalafa fi sababi nuzuli sadri hadhihi al-ayah. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab turunnya awal daripada surat ini. Faqila, ada yang mengatakan nazalat fi sya'ni Maryah. Turun mengenai perkara Maryah. Maryah itu salirahnya Nabi. Salirah itu selirnya Nabi. Ya, Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir, dari Kibet Mesir, yang dihadiahkan oleh Raja Makukis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad harramaha. Dulu Rasulullah mengharamkannya atas dirinya. Mengharamkannya maksudnya saya tidak mau berhubungan dengan Maria. Begitu, itu maksudnya mengharamkan. Padahal halal, karena yang namanya selir itu budak ya. Budak itu halal bagi majikan laki-lakinya. Jadi budak perempuan itu halal bagi majikan laki-lakinya. Tapi kalau budak laki-laki enggak halal bagi majikan perempuannya, dibedakan ya. Ya, tapi kalau zaman sekarang enggak ada perbudakan ya sudah. Ya, jangan dianggap pembantu seperti budak. Ini salah kaprah seperti ini ya. Budak adalah sendiri, khadamah pelayan itu sendiri, berbeda. Kalau khadamah itu pekerja. Ya, pekerja yang memang ada upah. Kalau budak itu tidak, dibeli. Jadi dibeli orang ya dalam perbudakan. Ketika Rasulullah mengharamkan apa yang halal bagi dirinya, ya. Fa nazala qawluhu, maka turunlah firman Allah taala, ya ayyuhan nabiyyu. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka mengharapkan ridha istrimu? Perhatikan ini, ya. Sehingga ini adalah sebuah tahsis dari perkara yang sering kita bahas. Di antara bentuk kesyirikan adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana Rasulullah ketika bertanya kepada Ali bin Hatim, ya, ketika turun firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Ali bin Hatim, lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka ya Rasulullah, kami tidak sujud, tidak ruku, tidak sholat kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, fa'ahallu, kalian ikut menghalalkan? Ketika mereka mengharamkan apa yang kalian yang Allah halalkan, kalian pun mengharamkannya. Ya, maka kata Rasulullah, ya dzaka ibadatuhum iyyahu, itulah bentuk peribadahan orang Yahudi Nasrani kepada pendetanya. Jadi mengharamkan apa yang halal secara mutlak begitu ya. Ini misalkan babi haram kemudian dihalalkan secara mutlak begitu ya. Khamar haram dihalalkan, atau menikah halal kemudian diharamkan. Maka ini adalah tasyri', ya, membuat syariat baru, dan ini hukumnya kufur. Tetapi kalau kita menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, bukan mengharamkan secara mutlak, tetapi atas diri kita, maka ini tidak masuk dalam pembahasan tadi. Dalilnya apa? Dalilnya ini, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang halal bagimu? Kenapa kamu tidak mau terhadap apa yang dibolehkan bagimu? Ya, ini tabiat manusia. Tapi tidak kebalikannya, tidak kebalikan menghalalkan apa yang Allah haramkan, bukan. Misalkan babi, ya bagi kalian haram tapi bagiku halal, enggak boleh seperti ini. Tapi dalam bab tahrim ma ahallallah, itu ada takhsis, ada pengkhususan di sini. Karena kadang manusia, hawa nafsu manusia atau kecemburuan manusia berbuat demikian. Misalkan daging halal enggak? Halal kan? Lah kalau saya mau vegetarian, kan begitu kan? Berarti kan dia mengharamkan apa yang halal bagi dirinya, tapi bukan bagi semuanya. Kalau mutlak didakwahkan oleh mereka daging itu haram, nah ini urusannya udah beda. Ini yang sampai ke tasyri', urusan yang tadi bisa terjatuh kepada kemurtadan. Tetapi kalau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi dirinya karena kepentingan dirinya dan tidak mengilzamkan yang lainnya, ini tidak sampai tingkatan kekufuran tadi. Walaupun tetap ditegur itu salah, gitu ya. Itu salah. Apa dalilnya salah? Nah di sini Allah mengingatkan Nabi, bukan Nabi itu salah, bukan. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam dalam etika kita jangan mengitlakkan kalimat salah kepada Nabi, nggak boleh. Kalau Nabi terjatuh pada beberapa hal, kemudian Allah ingatkan, itu adalah hikmah Allah akan menurunkan ilmu. Jangan diitlakkan Nabi salah, bukan. Taruhlah iya, maka kufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Sehingga enggak pantas kita mengatakan Nabi salah atau lagi salahnya banyak, enggak boleh. Enggak adab seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya. Ini penting bagi kita. Paham ini ya? Ya, di sini tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, dipanggilnya dengan mulia, ya ayyuhan Nabi, wahai sang Nabi. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Itu masalah Maria. Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka mengharapkan ridha istri-istrimu. Ya. Qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i, akhbarana Ibrahim ibn Yunus ibn Muhammad, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik, anna Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yatu'uha, bahwasanya Rasulullah itu punya budak, selir, bahasa sopannya selir, yang Rasulullah menghubunginya. Ingat, budak perempuan itu halal untuk dihubungi oleh majikan laki-laki. Sehingga salah satu solusi yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau gak bisa nikah karena maharnya banyak, maka belilah budak. Kemudian berhubungannya sama budak. Tapi ingat, ini zaman dulu ya, zaman sekarang gak ada budak ya, jangan cari-cari, nanti tangkap polisi. Namanya apa, Pak? Apa jual beli manusia, apa namanya, human apa tuh, trafficking ya, ya benar nggak, betul ya. Oh iya, nanti dianggapnya jual beli manusia, di mana sekarang ya ada perjanjian, memang tidak diingkari dalam Al-Quran pula, karena itu sudah jadi perjanjian, ya sudah ya, begitu ya. Nah, falam tazal bihi Aisyah wa Hafsah hatta harramaha, dan senantiasa Aisyah dan Hafsah cemburu luar biasa, sampai memojokkan Rasul pada tingkatan untuk mengharamkan ya, untuk tidak menghubungi Maria Al-Qibtiyah ini. Nanti kisahnya lebih jelas lagi pada riwayat berikutnya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai sang nabi, kenapa engkau haramkan apa yang halal bagimu? Apa yang Allah halalkan bagimu? Sudah halal, kenapa kamu haramkan? Enggak usah itu ikut ya, apa namanya, keriduan daripada istri. Qala Mujarir hadatsani Ibnu Abdurrahman Al-Barqi, qala hadatsana Ibnu Abi Maryam, qala hadatsana Abu Hasan, qala hadatsani Zaid bin Aslam. Telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba umma Ibrahim fi baiti ba'd nisa'ihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhubungan dengan Ummu Ibrahim maksudnya adalah Maria. Karena Maria itu nanti melahirkan Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nah, melakukan hubungannya tersebut di salah satu rumah sebagian istrinya. Ya, perhatikan, kalau istri kita ta'adud, kita poligami, itu wajib punya hari yang kita di rumahnya. Jadi kalau istrinya 4 ya satu hari, nanti gilir muter. Fatadaruha kal mu'allaqah, kata Allah. Yaitu digilirlah seperti cincin. Istri pertama 1 hari, istri kedua 1 hari, istri kedua 3 hari, ketiga 1 hari, keempat berapa? Keempat berapa? 4 hari. Enggak, 1 hari juga. Nanti muter ke depan lagi. Muter seperti itu. Jadi ketemunya nanti satu istri itu sebulan ketemunya berapa kali tok ya? 7 kali pak, sudah ngitung nggak? Wah, sudah memprediksi. Jadi cuma 7 kali tok ketemunya. 7 kali ya? Nah, 7 kali. Kurang lebih 7 kali ketemunya dalam sebulan. Nah, biasanya kalau jarang ketemu lebih harmonis. Oleh karena itu dalam riwayat zurhiban tazdadu hubban. Kalau berkunjung jarang-jarang, nanti akan bertambah sayang. Gitu. Tapi kalau keseringan bosan. Nah, kalau kita ada tamu, tamunya tiap hari pagi, siang, sore, besok pagi, siang, sore. Kira-kira bosan nggak gitu? Bosan ya, Pak ya? Bosan. Tapi kalau tamunya ya sebulan sekali, jarang gitu ya. Itu bertambah kangennya, seneng gitu. Nah, ketika Rasulullah berhubungan dengan Ummu Ibrahim, karena budak itu, selir itu enggak punya hari khusus. Kalau istri harus punya hari khusus. Nabi itu ada 9 istrinya yang satu waktu itu. Ya berarti kan 9. Kalau 9 berarti satu istrinya ketemunya sebulan cuma 3 kali. Ya. Kecuali Aisyah, Saudah memberikan harinya untuk Aisyah, tapi malamnya memberikan malamnya untuk Aisyah. Nah, dalam keadaan mereka ingin ketemu Nabi yang ketemunya sebulan cuma 3 kali. Nah, nabinya sallallahu alaihi wasallam ya didapati oleh sebagian istrinya sedang bercumbu dengan Maria. Kira-kira istri marah enggak? Cemburu enggak? Cemburu kan? Ya itu wanita. Pasti cemburu. Faqala dan mengatakan, "Ai Rasulullah fi baiti wa ana firasyi." "Wahai Rasulullah, ini rumahku. Ini ranjangku, kok di atas ranjangku?" Begitu ya. Jadi cemburunya salah satu istrinya. Nanti akan diterangkan istri yang dimaksud siapa. Ada riwayatnya banyak ya. Faja'alaha 'alaihi haraman, maka atas karena tadi apa istilahnya didapati oleh istrinya, maka Rasulullah pun mengharamkan Maria atas dirinya. Faqalat ay Rasulullah kaifa yuharramu 'alaikal halal, maka dia mengatakan, Maria mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa diharamkan atasmu apa yang halal?" Fahallafa laha billahi la yusibuha, maka Rasulullah bersumpah kepada atas nama Allah kepada Maria bahwasanya tidak akan menyentuh Maria. Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah taala, "Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Diingatkan. Ya. Itu istimewanya. Kalau Nabi lagi luput begitu ya, turun firman Allah Taala untuk mengingatkan. Kalau kita lupa ya bablas, salah bablas. Maka jangan samakan ya kita dengan Nabi. Qala Zaid bin Aslam wa qawluhu anta 'alayya haram ya laghun. Perkataan ini yaitu perkataan anti 'alayya haram, kamu atasku haram, ini dianggapnya laghun. Dianggapnya guyon. Jadi kalimat kita mengharamkan apa yang halal dianggapnya itu seperti kalimat yang tidak dianggap. Ya, tidak akan merubah hukum. Oleh karena itu kalimat-kalimat seperti itu setelah ayat ini itu ada kafarahnya. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku." Ini dianggapnya lagu, enggak teranggap dalam hukum, tapi ada kafarah bagi dia, teranggapnya bihar. Bihar. Jadi orang Arab dulu kalau mau menceraikan istrinya itu ngomongnya seperti itu. "Kamu seperti punggung ibuku." Maksudnya kamu haram atasku. Maka ini disebut dihar nanti. Ya. Demikian riwayat Abdurrahman bin Zaid bin dari ayahnya Zaid bin Aslam. Jadi tidak dianggap dalam hukum. Apalagi ucapan Nabi kan hadis yang jadi dalil ya. Maka ini ucapan anti alayya haram lahun dianggapnya ucapan yang tidak dianggap ya, tidak dianggap dalam hukum atau ya bercanda. Qala Ibnu Jarir aydhan hadatsana Yunus qala hadatsana Ibnu Wahb bin Malik an Zaid bin Aslam qala qala laha anti 'alayya haram wallahi la atu'uki. Ya. Kamu atasku haram, demi Allah aku tidak akan menghubungi kamu lagi. Ya. Ini perkataan Rasulullah kepada Maria saat itu. Qala Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Ulayyah عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم mengila. Ila itu tadi di fikih dibahasnya ila Itu maksudnya adalah mengatakan bagi istrinya atau yang halal baginya seperti budak, kamu haram bagiku. Itu ilanan. Nah itu nanti ada kafarahnya. Ada bayaran yang harus tebus oleh dia. Makanya kalau seorang suami, saya sudah tidak sudi lagi sama kamu, pergi kamu. Nah ini ilah, jenis ilah. Nanti ada bayar kafarah dia. Gitu ya. Jadi kadang namanya rumah tangga ya, namanya suaminya ada luput-luputnya, istri apalagi. Fa'utiba fit tahrim wa umira bil kafarah fil yamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang pengharaman selirnya atasnya. Diingatkan oleh Allah dan menyesal di situ Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan untuk bayar kafarah pada sumpahnya. Ya. Diriwayatkan oleh Mujari demikian dari Qatadah dan yang lainnya dari Sya'bi. Demikian pula bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, di antara Dhahhak Al-Hasan, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas kisah yang lebih panjang lagi tentang kisah Maryah ini. Nah, dikumandangkan azan terlebih dahulu, wallahu taala a'lam. Setelah tadi bersumpah mengharamkan Maria atas dirinya, maka beliau diperintahkan untuk kafaratul yamin, untuk membayar kafarat dari sumpah. Kafaratul yamin itu apa? Di dalam surat Al-Maidah apa? Untuk memberikan makan 10 orang miskin. Ya. Memberikan makan 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu maka puasa 3 hari. Ini kafaratul yamin. Adapun khusus ila tadi yang kita katakan kalau bagi istri, maka batas daripada dia mengila, menggantungnya itu ada batasnya. Kalau pada batas waktu tersebut kemudian dia rujuk, maka dia bayar kafaroh yaminnya tadi. Kalau tidak, nanti dia dianggap mencerainya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibn Jarir, qala hadatsana Sa'id bin Yahya, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Muhammad bin Ishaq an Az-Zuhri, an Ubaidillah bin Abdullah, an Ibn Abbas, beliau mengatakan, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qultu li Umar bin Khattab, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, manil mar'atan, siapa dua wanita yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat pertama ini, yang tabtaghi mardata azwajik. Siapa dua wanita ini? Qala Aisyah wa Hafsah. Maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Wa kana bad'ul hadith fi sya'ni Ummi Ibrahim Mariyata asabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Hafsah. Yaitu awal hadis sudah diterangkan mengenai perkaranya ibunya Ibrahim, yaitu Mariyah Al-Qibtiyah, yang Nabi menghubunginya di rumahnya Hafsah. Nah, tadi kan tadi istri yang tadi adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Fi naubatiha, di jatah gilirannya. Fawajadat Hafsah tu, kemudian Hafsah mendapatinya. Memergokinya. Faqalat, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya shay'an ma ji'ta ila ahadin min azwajika fi yaumi wa fi dawri wa ala firashi. Wahai Nabi Allah, engkau telah mendatangkan kepadaku sesuatu yang belum pernah engkau datangkan kepada seorang pun dari kalangan istrimu. Di hariku, hari giliranku, di rumahku, dan di atas ranjangku. Marah ya Hafsah, tapi marahnya tetap beradab, beretika. Jadi panggil ya Nabi Allah. Ya jangan ya saking marah kemudian suami dipanggil dengan nama jelek, ya jangan. Ya, ini wanita harus menjaga diri. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ala turdina an uharrimaha falamuqarribaha, Apakah kamu ridha kalau aku haramkan ini Maria dan aku tidak mau mendekati Maria lagi? Qalat bala, tentu saja, kata Hafsah. Faharramaha, maka Rasulullah mengharamkan Maria atas dirinya. Wa qala laha, maka Rasulullah mengingatkan kepada Hafsah, la tadkuri dzalika li ahadin. Jangan kamu ceritakan kejadian ini kepada siapapun, kepada seorang pun. Tapi yang namanya wanita, itu gimana? Enggak bisa jaga rahasia. Pada karat huli Aisyah, Hafsah pun cerita sama Aisyah. Cerita. Nah itulah wanita. Ini wanita mulia loh ya, umul mukminin ya, umul mukminin dijamin masuk surga. Tapi ada saja namanya sikap wanita. Makanya kita harus hati-hati ya. Kalau rahasia sudah cerita sama wanita, terus nggak ada harapan untuk jadi rahasia gitu. Ya nggak ada harapan sudah. Wanita itu paling gampang untuk bocor rahasianya. Diceritakanlah kepada Aisyah. Ya akhirnya Hafsah dan Aisyah mendesak Rasul untuk mengharamkan Maria atas dirinya. Fa'adharahullahu alaihi, maka Allah tampakkan dan turunlah firman Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu Ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lakum tabtaghi mardata azwajik. Al-ayat kulluha. Fa'balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafara an yaminihi wa asabaha jariyatahu. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah itu membayar kafarahnya, kafarah sumpahnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Nah ini salah satu pula ya, kita didik anak, kadang anak itu karena pergaulan, demi Allah, nah rupanya bohong demi Allahnya. Kita suruh dia untuk apa? Bayar kafarahnya. Kamu bawa nasi bungkus 10, bagikan ke orang miskin. Itu dididik begitu supaya dia enggak sumpah sembarangan. Yo, demi Allah, rupanya bohong dia. Ya sudah, kamu hukumannya besok bawa nasi bungkus 10, bagikan ke orang miskin. Ini kafarah yamin. Ya. Qala al-Haitham bin Ukulay fi musnadihi, qala hadatsana Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad al-Riqashi, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim, قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب النافي عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال dari Umar bin Khattab beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hafsah, la tukhbiri ahadan wa inna umma Ibrahim alaihi haram. Jangan kamu kabarkan kepada seorang pun sesungguhnya ummu Ibrahim atasku haram. Faqalat, atuharrimu ma ahallallahu lak? Ya, kemudian ya dalam riwayat ini Hafsah mengingatkan, apakah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan wahai Rasul? Qala fa wallahi la uqarribuha. Maka Rasul mengatakan, demi Allah aku tidak mau mendekatinya. Qala falam yuqarribha hatta akhbarat Aisyah. Dan Rasulullah tidak mendekati Maria sampai Hafsah mengkhabarkan kepada Aisyah. Qala fa anzalallah, maka turunlah firman Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, Allah wajibkan atas kalian untuk membatalkan sumpah kalian, sumpah yang berat kalian jalankan. Sudah dibatalkan saja sumpahnya, kemudian bayar kafarah yamin. Ya, demi Allah saya tidak akan menginjak ke rumahnya fulan, misalnya. Kira-kira baik gak kayak gini? Baik gak? Gak baik. Maka wajib atas kalian untuk membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah yamin. Ya. Ya kalau orang mudah sumpah, nanti kafarah yaminnya banyak sekali. Dikit-dikit demi Allah. Ya, sampai tidaklah dia menjual barang dagangannya kecuali dengan sumpah. Ya. Demikian sanadnya sahih, tidak dikeluarkan dari ashab kutubis sittah, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Waqad ikhtarahu Dhiya al-Maqdisi fi kitabih al-Mustakhraj, dan dipilih oleh Dhiya al-Maqdisi dalam kitabnya Mustakhraj ala Sahihain. Mustakhraj itu kitab ala tariqatil kitab. Jadi kalau mustakhraj Bukhari misalnya kan, jadi dia mengeluarkan, meriwayatkan hadis, membuat kitab, riwayat hadisnya itu, hadisnya itu sama dengan Bukhari, tapi pada riwayat dia. Riwayatnya dia. Misalkan hadis Bukhari hadis Bukhari tentang misalkan tentang ini ya. Kemudian lafaz yang dia punya berhubungan dengan itu. Jalur riwayat yang berbeda itu mustakhraj. Ada pula namanya mustadrak. Kalau mustadrak itu sesuai dengan standar kitab tertentu tapi tidak ada. Misalkan mustadrak Al-Hakim. Ya, Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisabur. Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisabur ini punya kitab mustadrak. Mustadrak ala kitab Bukhari. Jadi atas beliau, riwayat beliau ya, kemudian menurut beliau hadis ini seharusnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dalam sahihnya. Makanya buat namanya kitab Mustadrak Al-Hakim. Ya kalau Bukhari paling ya 4 jilid, ada yang 1 jilid 4 jilid. Kalau Mustadraknya bisa sampai ya ada yang cetakan 10, ada yang cetakan sampai 15 jilid. Lebih banyak kan. Kalau mustakhraj adalah mengeluarkan hadis misalkan mustakhraj Bukhari itu dengan riwayatnya dia. Ya. Naam. Wa qala Al-Jarir ayyadan hadatsani Ya'qub ibn Ibrahim qala hadatsana ibn Ulayya qala hadatsana Hisham al-Bistuwa'i qala kataba ilayya Yahya yuhaddithu an Ya'la ibn Hakim an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaqul, bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dulu mengatakan fil haram yaminun tukaffiruha, pada perkara yang mengharamkan apa yang halal itu ada sumpah, ya ada sumpah yang harus dia bayar. Nah sekali lagi ana terangkan ini keluar dari pembahasan atau pengkhususan dari pembahasan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang itu disebut ibadatuhum iya, peribadahan orang Nasrani kepada pendetanya. Jadi dalam masalah seorang muslim mengharamkan atas dirinya apa yang halal, itu ada pengkhususan, tidak sampai menjadi pembatal keislaman. Tapi syaratnya mengharamkan atas dirinya, bukan mengharamkan secara umum. Ya misalkan nikah itu haram, gak boleh sama sekali. Nah ini sudah merubah syariat, maka dia bisa dikeluarkan atau dihukumi murtad. Tapi kalau dia haramkan atas dirinya karena ya kepentingan dirinya, untuk dirinya saja bukan yang lainnya, maka ini yang tidak pada tingkatan ya membuat murtad, tetapi memang ini dosa, enggak boleh. Tetap enggak boleh. Tapi bukan kebalikan ya, kalau menghalalkan apa yang haram itu jelas enggak boleh. Mungkin sudah jelas haram kok dihalalkan ya, enggak bisa. Ini perkaranya khusus adalah mengharamkan apa yang halal tapi bagi dirinya saja. Seperti yang contoh selain ini adalah seperti vegetarian. Ya, saya haramkan atas diriku daging misalkan. Itu enggak boleh seperti itu. Tapi tingkatannya tidak sampai sampai membuat syariat sendiri, bukan, karena itu bagi dirinya sendiri gitu ya. Nah. Wa qala Ibnu Abbas laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Yakni anna Rasulullah harrama jariyatah. Bahwasanya Rasulullah mengharamkan atas dirinya selirnya. Faqala Allah, kemudian Allah mengingatkan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak, ila qawlihi qad faradallahu lakum tahillata aymanikum fakafara yaminahu fasayyara harama yaminan. Maka beliau membayar kafarat atas sumpah beliau, maka jadilah perkara yang tadi dikatakan sebagai haram atasku untuk berbuat demikian itu sebagai yamin. Ya, yang serupa juga pantang bagiku. Tapi kemudian antum langgar, itu dianggapnya yamin, sumpah. Jadi sumpah itu bukan hanya demi Allah saja, tapi ketika mengatakan haram atasku untuk menginjak rumah ini, pantang bagiku untuk seperti ini, tapi antum lakukan, maka itu dianggapnya yamin, sumpah, dan bayar kafaratnya dengan apa? Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau tiap hari makan sate, ya kafarahnya pakai sate. Kalau tiap hari makannya nasi apa, nasi tempe gitu, ya kafarahnya itu standarnya kita, kebiasaan kita. Atau kalau tidak mampu sama sekali, sangat miskin, maka dia puasa 3 hari. Ya, ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi sumpah itu menyebutkan nama Allah dengan wallahi, billahi atau tallahi, ya, atau walladzi nafsi biyadi, atau ya bahasa kita demi Allah misalnya, ya. Dan ada beberapa perkara yang disamakan seperti ini, mengharamkan apa yang halal atau pantang. Pantang bagiku seperti ini, tidak boleh bagiku untuk seperti, padahal itu boleh aslinya bagi dia. Pantang bagiku ini apa namanya, daging, padahal halal bagi dia. Kalau tidak memang, kalau memang ada pantangan secara kesehatan, ya nggak usah dimakan saja, nggak usah ngomong, nggak boleh begitu. Padahal halal baginya, itu ada kafarah yaminnya, ada kafarah yaminnya. Dia dianggapnya yamin, sumpah. Dia bayar kafaratnya dengan apa? Dengan memberi makan 10 orang miskin. Demikian riwayat Bukhari dari Mu'ad bin Fadalah, dari Hisham bin Tustuwa'i, dari Yahya bin Ibn Abi Kathir, An Ibn Hakim wa Ya'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas. Beliau dengan lafaz fil harami yaminun, ya tukaffaru, yang pada perkara pengharaman apa yang halal bagi dia ada yamin, teranggap sumpah yang harus dia bayar kafaratnya. Ya. Nah. Kemudian kita baca satu riwayat lagi. Atau dua. Qala Ibnu Abbas laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, rawahu Muslimin hadhihi Hisyam bin Tustuwa'i. Adapun riwayat perkataan Ibnu Abbas dan mengatakan sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, contoh suri tauladan yang baik, maka ini hadisnya riwayat Muslim. Wa qala Nasa'i, dan berkata Nasa'i, akhbarana Abdullah bin Abdul Samad ibn Ali qala hadatsana Makhlad huwa ibn Yazid qala hadatsana Sufyan an Salim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, atahu rajulun, datang seseorang, faqala, dan mengatakan, inni ja'altu imra'ati alayya haraman, aku jadikan istriku haram bagiku, aku tidak sudi lagi dengan istriku, atau bahasa-bahasa yang serupa kadang, ya, ya. Qala kadzabta, dustakum, maka Ibnu Abbas mengatakan, dustakum, lasta alayka biharam, itu tidak haram bagimu karena istrimu itu halal. Summa tala hadhihi al-ayah, kemudian membaca firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, alaika aghlatul kafarat idqu raqabah. Bahkan pendapat Ibnu Abbas, bagimu bayar kafarah yang paling berat, yaitu idqu raqabah, membebaskan seorang budak. Itu adalah bayar kafarah yang paling berat. Kalau kafarah sumpah itu yang standar adalah tadi dalam surat Al-Maidah disebutkan memberikan makan 10 orang miskin. Tapi di sini Abbas mengatakan ahlatul kafarat, ya, kafaratul yamin yang paling keras, paling berat adalah membebaskan seorang budak. Kalau budak enggak ada, apa yang serupa puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan sitina miskinah, 60 orang miskin, sebagaimana ini kafarah yang dibayarkan bagi seorang laki-laki yang menjimai istrinya di saat siang dia berpuasa Ramadan. Ini kafarah yang paling besar. Tapi kalau kafarah yamin itu standarnya aslinya tadi 10 orang miskin saja yang dia beri. Ya. Ini kafaratnya. Kalau enggak bayar kafarah ya dosa dia. Dosa. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Nasa'i dari sisi ini. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, hukum ini bukan hanya berlaku pada kasusnya Rasulullah tadi, tetapi pada semua orang yang dia mungkin karena marah, sudah kamu apa namanya atasku haram, tidak sudi lagi aku memandangmu, tidak sudi lagi aku bersamamu, ataupun lafaz-lafaz yang lain biasanya, kaming saking marahnya. Maka ucapan seperti itu dia harus bayar kafarah. Kata Ibnu Abbas, justru kafarahnya yang paling berat. Kafarah terberat adalah membebaskan budak. Kalau enggak bisa, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa lagi, ya memberikan it'am sittina miskinah, 60 orang miskin kasih makan dia. Ya. Ini penting. Oleh karena itu, yang namanya sumpah atau mengatakan pantang bagiku, tidak boleh bagiku, padahal itu perkara yang halal, hati-hati. Karena kalau dia mengingkarinya atau menyelisihinya, maka dia harus bayar kafaratnya. Ya, inilah pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu sekarang. Nah, demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti insya Allah masih dilanjutkan tentang tafsir ayat pertama. Karena dari surat At-Tahrim ini yang paling banyak itu pembahasan ayat yang pertama, ya, ayat pertama, kedua, dan yang terkait dengannya, ya. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.